Nah, kita mulai kajian di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد kita memasuki insyaallah taala pada surat yang berikutnya yakni surat ke-92 dari juz yang ke-30 atau yang disebut dengan juz amma. Kita mulai dari surat yang paling akhir yang diletakkan dalam mushaf, yakni surat An-Nas yang merupakan surat ke-114. Kemudian mundur selangkah demi selangkah, surat demi surat, sampailah pada akhir pembahasan yang lalu selesainya surat Ad-Duha. Sehingga pada pagi hari ini kita melangkah pada surat yang sebelumnya, yakni surat Al-Lail. Secara tidak terasa sudah sekian surat kita bahas. Alaysa kadzalik? Bukankah demikian? Ada berapa surat yang sudah kita bahas? Dari surat An-Nas sampai surat Ad-Duha atau sekarang surat Al-Lail, sekitar 23. 23 dari surat-surat juz ke-30 telah kita bahas, yang tentunya kita harapkan kita faham dari surat-surat Al-Quran khususnya yang telah dibahas, sehingga ketika kita terlewatkan dengan ayat atau surat-surat tersebut, setidaknya kita mengerti. Dan tentunya harapan dan maksud kita membahasnya adalah dengan mengertinya ayat Al-Quran, Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kemudian diamalkan. Melalui ayat-ayat tadi kita terbimbing, kita berusaha untuk meluruskan langkah dalam kehidupan ini untuk sesuai dengan apa yang Allah Jalla wa'ala maksudkan melalui ayat Al-Qur'annya, demikian pula melalui hadith-hadith Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang itu merupakan sumber kedua. Nah, selain Al-Qur'an yang itu juga merupakan kalamullah, firmannya Allah Jalla wa'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam, kita mulai ayatnya yang terdiri dari 21 ayat. Langsung saja kita baca bersama saya awali kemudian antum menirukannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى نعمة تجزى ابتغاء وجه رب meningkatkan bagus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya dan makhrajnya. Naam. Surat yang kita berada padanya yang akan kita bahas insyaallah taala, yang disebut dengan surat Al-Lail. Al-Lail adalah terambil dari kata pada ayat yang pertama. Nah, terambillah dari itu, kemudian dijadikanlah nama suratnya, surat Al-Lail. Sebagaimana pula juga surat-surat yang lainnya yang seringnya adalah seperti itu. Yang baru kita lalui surat Ad-Duha, juga penamaannya terambil dari salah satu kata pada ayat, yang tepatnya adalah pada ayat yang pertama, Wad-Duha. Maka dijadikanlah nama surat itu dengan Ad-Duha. Maka demikian pula Al-Lail, yang mana Al-Lail arti secara bahasa adalah malam. Naam, lawan dari An-Nahar. Al-Lail lawan dari An-Nahar. Naam. Jumlahnya sebanyak 21 ayat. Naam. Berkaitan dengan kategorinya, apakah ini makkiyah atau madaniyah, maka disebutkan bahwa surat ini tergolong makkiyah. Nah, termasuk dari surat-surat yang makkiyah, yang secara urutan asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya, atau urutan yang berkaitan secara urutan dari surat-surat yang ada, bahwa surat ini turun setelah Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la, setelah itu barulah diturunkannya surat Al-Lail. Naam. Maka kalau kita perhatikan pada urutan surat dari Al-Qur'an, bahwa pada surat ini, surat ke-92 surat Al-Lail, sebelumnya adalah surat Asy-Syams sebagai surat ke-91. Ke-91 Asy-Syams, kemudian 92 Al-Lail, 93 kemudian Ad-Duha, surat Ad-Duha. Tapi kalau ditinjau dari sebab turunnya, maka surat Al-Lail itu setelah surat Al-A'la. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah pada ayat ini. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Allah bersumpah? Siapa yang bisa menyebutkan? Naam. Padanya wawu al-qasam, huruf wawu yang bentuknya adalah al-qasam sebagai sumpah. Wau tidak selamanya berarti sebagai huruf wasal, huruf untuk menyambung, atau dalam bahasa kita artinya dan, tetapi wau mempunyai bentuk pula sebagai al-qasam. Al-qasam itu adalah sumpah. 6. Yang seringnya kita jumpai pada sekian surat itu di awal. Naam, di awal ayat. Naam. Maka di sini wal-laili. Naam, wau di situ sebagai wau al-qasam. Naam, kemudian kata yang sesudahnya atau isim. Isim apa bukan? Isim. Naam. Dari mana kita tahu kalau itu isim? Padanya tanda alif dan lam pada kata al-lail. Kata awalnya adalah al-lailu, tapi karena di situ Allah hendak bersumpah, maka digunakanlah huruf sumpah adalah waw. Maka jadilah al-lailu berubah menjadi al-laili wal-laili. Naam. Bagaimana pula bukti lain, wasyamsi waduhaha. Wasyamsi, sinnya dalam keadaan kasrah. Asalnya adalah asyamsu. Kemudian padanya waw al-qasam jadilah wasyamsi. Wadduha, pada pembahasan yang sebelumnya, karena duha haknya setelahnya alif bengkong sehingga tidak tampak kalau haknya itu kasrah. Nah, sehingga tetaplah dalam keadaan yang seperti sebelum berubahnya. Sebelum berubah wadduha, setelah ditambahi waw al-qasam tetap wadduha, tidak wadduhi. Nah, karena padanya alif yang bengkok yang bergandengan dengan hak. Nah, wallayli idza yaghsha. Maka Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan az-zaman. Antum lihat sekarang tafsir As-Sa'di, disebutkan tafsirnya yang dalam cetakan bahasa Arabnya, hadza qasam, hadza qasamun minallahi. Ini merupakan qasam, merupakan sumpah minallah, dari sisi Allah Jalla wa'ala. Allah yang bersumpah. Allah bersumpah bizzaman, dengan zaman. Apa zaman itu? Waktu, yang sudah menjadi bahasa kita Indonesia. Nah, maka itu asalnya dari bahasa Arab. Az-zaman artinya waktu. Allah Jalla wa'ala bersumpah dengannya. Maka malam adalah salah satu dari az-zaman. Alladzi taqa'u fihi af'alul ibad. Yang mana taqa'u fihi, yang mana pada zaman atas perbuatan-perbuatan hamba. Salah satunya dari sekian perbuatan itu juga terjadi pada waktu al-lail. Naam. Terjadi padanya af'alul ibad. Af'al adalah maknanya perbuatan. Af'al adalah kata jamak yang asalnya adalah fi'lun. Jamak yang asalnya adalah fi'lun. Fi'lun, perbuatan. Maka jamaknya af'al. Terjadilah amalan-amalan hamba ala tafawuti ahwalihim, berdasarkan tafawut, adanya keterpautan atau perbedaan atau macam-macam ahwalihim, keadaan-keadaan mereka, kondisi-kondisi mereka. Ahwal jamak dari kata hal. Halun artinya keadaan. Maka jamaknya adalah ahwal. Yang mana perbuatan hamba itu macam-macam, berbeda-beda, adanya tafaut, saling keterpautan. Ada yang begini, ada yang begitu. Naam. Ada yang amalannya baik, ada amalannya jelek. Naam. Terjadi tafawut. Maka Allah Jalla wa'ala bersumpah dengan al-lail, salah satu dari. Apa yang Allah katakan terkait dengan al-lail? Idza yaghsha. Tatkala yaghsha. Idza maknanya tatkala atau apabila. Yaghsha. Apa yaghsha? Maknanya yughatti, menutupi. Yughatti sinonimnya adalah yaghsha. Demi malam. Maka karena waw al-qasam, maka maknanya sumpah, sehingga dalam bahasa kita diartikan demi al-lail, demi waktu malam. Allah bersumpah dengan apa? Zaman. Zaman itu makhluk apa bukan? Makhluk. Apakah boleh Allah bersumpah dengan nama makhluknya? Boleh. Dan itu merupakan sedangkan hamba terlarang untuk bersumpah dengan makhluknya. Demi waktu malam, idza yaghsha, tatkala atau apabila menutupi. Apa yang ditutupi? Padanya beberapa pendapat di kalangan ulama mufassirin. Ada yang menyatakan bahwa yaghsha an-nahar, menutupi an-nahar, malam. Apabila sudah datang malam, maka tertutupilah yang namanya an-nahar, yakni siang. Pendapat lain lagi menyatakan apa yang tertutupi al-ardha, bumi. Bumi tadinya terang, kemudian gelap. Ada yang menyatakan lagi al-khalaiq. Nah, makhluk-makhluknya. Wal-layli idha yaghsha. Demi waktu malam, apabila sudah tertutupi makhluk-makhluknya. Nah. Pendapat yang keempat menyebutkan yaghsha kulla syai'in bidhulmatih. Menutupi kulla syai', menutupi segala sesuatu bidhulmatihi, dengan kegelapannya. Sudah kita dapatkan empat penafsiran, yakni menutupi siang, yang kedua menutupi bumi, yang ketiga menutupi makhluknya, dan yang keempat adalah menutupi segala sesuatu dengan gelapnya. Disebutkan riwayat dari Sa'id. Naam, yang mana Sa'id meriwayatkan dari Qatadah rahimahullah. Kata Imam Qatadah, awwalu ma khalaqallahu an-nura wadh-dhulmata. Pertama kali yang Allah ciptakan adalah terang dan gelap. Summa mayyaza bainahuma. Kemudian Allah bedakan keduanya. Naam. Allah bedakan keduanya. Faja'ala dhulmah laylan aswad mudlima. Maka Allah jadikan gelap itu sebagai malam. Aswad, hitam, mudlima, yang pekat. Naam. Maka Allah jadikan gelap itu sebagai namanya waktu malam. Yang aswad, yang hitam. Wan-nur naharon. Sedangkan cahaya itu adalah dijadikan sebagai nahar, siang. Mubian mubsir, yang jelas, mubsir, terlihat, tampak. Demikian kata beliau rahimahullah. Yang kedua, ayat berikutnya menyebutkan wan-nahari idza tajalla. Allah bersumpah kembali dengan salah satu waktu atau zaman yang lainnya, lawan dari yang pertama, al-lail. Maka Allah bersumpah dengan an-nahar, demi waktu siang. Idza tajalla, apabila sudah tajalla. Tajalla artinya adalah terang, jelas. disebutkan penafsirannya tajalla sebelum kita masuk pada ayat yang kedua kita lihat tafsir As-Sa'di rahimahullah wal laili idza yaghsha kelanjutan pada apa yang disebutkan tadi wal laili idza yaghsha kata beliau ay ya'ummul khalqa bidhalamihi malam kalau sudah menutupi adalah ya'ummul khalqa menutupi makhluknya bidhalamihi dengan kegelapannya fayaskunu kullu ila ma'wahu wa maskanahu maka tinggallah diamlah setiap sesuatu ila ma'wahu wa maskanahu ke tempat tinggalnya pulang balik ke tempat tinggalnya kalau sudah datang malam wa yastarihul ibad minal kaddi wat ta'ab maka istirahatlah al-ibad hamba-hambanya minal kaddi wat ta'ab dari kelelahannya sepanjang seharian. Naam. Selama seharian dijadikannya hamba tadi untuk beraktivitas. Kemudian ketika tibanya waktu malam maka hamba tadi tempatnya untuk beristirahat. Sebagaimana ayat siapa yang bisa menyebutkan? Sebagaimana ayat pada surat Amma. Ya. Amma yatasaalun. Naam, ada yang ingat? Waja'alna al-laila libasa surat An-Naba surat Amma. Naam pada ayat yang ke-10 waja'alna al-laila libasa dan kami jadikan al-lail yakni malam sebagai libas sebagai pakaian. Ini ungkapan bentuknya malam itu gelap yang menutupi jagat sehingga layaknya pakaian yang menutupi tubuh manusia. Waja'alna al-laila libasa libas pakaian. Kemudian ayat ke-11-nya waja'alna an-nahara dan kami jadikan siang ma'asha. Ma'asha ma'isha sebagaimana yang sering antum pakai. Apa ma'isha? Penghidupan. Dan kami jadikan siang sebagai ma'ash sebagai kesempatan atau waktu kalian untuk ma'asha mencari penghidupan. Nah, maka kita teringat pada surat tersebut surat An-Naba ayat ke-10 dan 11. Demikian kata beliau Imam Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Kita kembali melanjutkan pada ayat yang kedua wan nahari idza tajalla. Di tafsir disebutkan idza tajalla sinonimnya tajalla adalah inkasyafa wa wadaha wa zahara. Inkasyafa inkas terbuka, wadaha jas, zahara tampak. Naam. Wal laili idza wan nahari idza tajalla maka apa Allah bersumpah demi waktu siang apabila telah jelas tampak atau tadi telah disebutkan terang benderang. Naam. Wa bana biwudhu'ihi bi dau'ihi 'an dhulmatil lail. Disebutkan kita lihat tafsir As-Sa'di wan nahari idza tajalla demi waktu siang apabila telah terang. Terang untuk siapa? Lil khalqi. Nah, kata beliau, terang untuk lil khalqi, untuk makhluknya. Berfungsi untuk makhluknya, suasana yang jadi terang, jelas, tidak perlu sinar bantuan lagi. Nah, fastadau, maka mereka tersinari. Makhluknya tadi tersinari binurihi, dengan nur, dengan cahaya siang. Wantasharu fi masalihihim, wantasharu, dan mereka menyebar di permukaan bumi ini, fi masalihihim, pada kemaslahatan-kemaslahatan mereka. Masalih adalah kata dalam bentuk jamak yang bentuk tunggalnya maslahah, yang kemudian jadi bahasa Indonesia maslahah, kemaslahatan, ya, kepentingan, urusan, kebaikan kalian. Wantasyaru fi masalihihim, dan menyebarlah mereka pada urusan kebaikan-kebaikan mereka, untuk mereka selesaikan, mereka jalankan. Nabi hari ketika sudah terang bumi ini. Sehingga kalian dengan itu dimudahkan untuk beraktivitas kembali. Kemudian ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, huruf ma bisa berfungsi sebagai mausulah. Kata beliau, in kanat ma mausulah, apabila ma di situ kedudukannya sebagai mausulah, kata sambung seperti alladzi, nam, atau bisa diartikan dalam bahasa kita yang, nam. Karena nanti ada pendapat lain bahwa ma bukan mausulah. Adapun pendapat yang ini menyatakan bahwa ma sebagai mausulah. Kalau ma di sini sebagai mausulah, kana iqsaman binafsihil karimah al mausufah, maka jadilah itu sumpah Allah terhadap dirinya yang mulia, yang tersifatkan dengan sifat-sifat yang mulia. Fama khalaqadz dzakara wal unta, dan yang khalaqa telah menciptakan adz-dzakara wal unta, laki-laki dan perempuan. Dan dialah Allah yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan. Maka Allah tersifatkan dengan sifat yang mulia. Apa itu? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, bi annahu khaliqudz dzukur wal inas, bahwa Allah adalah khaliq, pencipta, adz-dzukur wal inas, pencipta jenis laki-laki, adz-dzukur, dan juga al-inas, yakni perempuan atau wanita. Maka Allah tersifatkan sebagai zat yang maha pencipta. Salah satu ciptaannya Allah jadikan hamba tadi berlainan jenisnya. Ada yang nam adz-dzukur, ada pula yang al-inas. Kemudian selanjutnya kata beliau, wa in kanat masdariyah. Kita masih melanjutkan perkataan Syekh As-Sa'di rahimahullah, kalau ma di situ masdariyah, yang kedudukannya sebagai masdar. Kalau yang pertama sebagai apa? Mausul. Naam. Maka yang kedua berpendapat sebagai masdar, kana qasaman bi khalqihi, maka dengan itu sebagai bentuk sumpah dengan makhluknya, lidzakari wal unta, baik laki-laki maupun perempuan. wa kamalu hikmatih fi dzalik, dan menunjukkan kesempurnaan hikmahnya pada yang demikian itu. 6. Di balik itu semua Allah jadikan hikmah, Allah ciptakan tidak sama. Ada laki-laki, ada perempuan. Yang disebutkan kalau laki-laki itu dari jenis manusia, maka laki-laki tadi adalah pemimpin bagi wanita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, sebagaimana semalam tersinggungkan dengan masalah ini. Nah, ar-rijal menunjukkan sifat keberanian, keteguhan, nah, kepahlawanan. Sedangkan al-inas atau an-nisa, yakni perempuan, itu adalah sifatnya lemah lembut, sifatnya berhias. 6. Jika dia dikerasi patah, jika dibiarkan lunak terus tanpa diarahkan, maka dia bisa bengkok. 6. Semua tadi Allah ciptakan ada hikmahnya. Wa kamalu hikmatihi fi dzalik anna khalaqa min kulli sinfin minal hayawanat allati yuridu baqa'uha dzakaran wa unta. Bahwa Allah ciptakan dari setiap jenis, minal hayawanat termasuk juga dari jenis binatang, allati yuridu baqa'uha, yang mana Allah inginkan untuk baqa, keberlangsungan. 6. Dijadikannya ada jantan, ada betina dari kalangan binatang, hewan, untuk keberlangsungan. Apa dalam bahasa biologi itu? Keberlangsungan. Kalau laki semua bagaimana mau berkembang? Perempuan semua, betina semua mau berkembang bagaimana? Maka dijadikannya tadi untuk keberlangsungan, baka, tidak punah langsung habis, tapi ketika satu diambil atau mati, maka tumbuh berikutnya. Nah, zakaron wa unsa, Allah jadikan jenisnya ada yang jantan, ada pula yang betina. Liyabqa annau, untuk kelanjutan jenis tersebut. Wala yatmahil, dan tidak punah. Tidak punah. Wa qada kullan minhuma, dan menuntun pada setiap keduanya, laki dan perempuan tadi, jantan dan betina, ilal akhir, kepada yang lainnya. Jantan butuh kepada betina, betina juga butuh kepada jantan. Bisilsilati syahwah, dengan rantaian syahwat. Mereka juga punya syahwat. 6. Sebagaimana manusia. Wa ja'ala kullan minhuma munasiban lil akhar, dan Allah jadikan kullan minhuma, masing-masing dari keduanya tadi, munasiban lil akhar, cocok atau sesuai kepada yang lainnya. Jantan suka betina, muncul syahwat dengan itu. Betina pun juga butuh kepada jantan, suka. Kalau diciptakan kemudian berbeda jenis saja, itu tidak ada kecocokan, tidak ada kecenderungan suka sama suka, bagaimana akan terjalinnya hubungan tadi untuk kemudian di sana dihasilkannya keturunan. Maka Allah jadikan itu semua munasiban lil akhar, fatabarakallahu ahsanal khaliqin, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha suci Allah, naam, ahsanul khaliqin, sebaik-baik khaliq, sebaik-baik pencipta. Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwa beliau kalau baca ayat ini, wan nahari idza tajalla, kemudian disambung kepada ayat yang ketiga, beliau sebutkan wadzakara wal unta. Maka dihilangkan atau tidak dibaca wama khalaqanya. Naam, wan nahari idza tajalla adzakara wal unta. Ada riwayat demikian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan juga dalam Sahih Muslim rahimahullah dari Alqamah, Alqamah pernah menceritakan qadimna Asy-Syam, bahwa kami pernah datang ke negeri Asy-Syam, negeri Syam. Fa'atana Abu Darda, maka kemudian menemui atau datang kepada kami sahabat yang bernama Abu Darda radhiyallahu taala anhu, dan kemudian beliau bertanya, fiikum ahadun yaqra alayya qira'at Abdullah, apakah ada pada kalian seorang pun yang bisa bacakan kepadaku bacaannya Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Maka kata Al-Qamah, na'am, ya, ana, saya bisa. Qala, kemudian Abu Darda bertanya kepada Al-Qamah, fa kaifa sami'ta Abdullah yaqra hadhihi al-ayah, bagaimana yang kamu dengar dari Abdullah ibn Mas'ud yang membaca terhadap ayat ini, wal-layli idha yaghsha. Maka kata Al-Qamah, sami'tu yaqra, aku mendengar Abdullah ibn Mas'ud membaca wal-layli idha yaghsha wadzakara wal-untha. Maka kemudian kata Abu Darda, wa ana wallahi hakaza, demi Allah aku juga demikian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha, aku dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membacanya seperti itu. Nah, demikian riwayat dari Al-Qamah yang menceritakan tentang datangnya sahabat Abu Darda. Nah, di akhir dari penjelasan itu disebutkan oleh Al-Imam Qurtubi rahimahullah, "Lau sahhal hadits an Abi Darda wa kana isnaduhu maqbulan ma'rufan, nam, thumma kana Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa sa'ir as-sahaba radhiyallahu anhum yukhalifuna, lakana al-hukm al-amal bima rawat al-jama'ah." Seandainya sahih hadis tentang peristiwa Abu Darda tadi yang mana sanadnya bisa diterima, sanadnya itu ma'ruf, kemudian sementara Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali dan para sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum yukhalifunahu, menyelisihi beliau, menyelisih Abu Darda, lakanal hukmu al-amal bima rawat al-jama'ah, niscaya hukum dalam dari sisi pengamalannya adalah berdasar yang diriwayatkan oleh al-jama'ah, oleh para sahabat yang mayoritas tadi. Nah, warafadha ma yahkihi al-wahid al-munfarid, sehingga tertolaklah yang teriwayatkan dari satu orang yang sendirian. Yang mana alladzi yasra ilaihi minan nisyan, yang mana satu orang itu ada kemungkinan untuk cepat lupa, mala yasra ilal jamaah, dibandingkan sekumpulan, enam, banyak lebih dari satu, maka lebih kuat ingatan. Enam. Sehingga kembali sebagaimana yang tercantum adalah na'am wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unta. Fahimtum? Naam. Kemudian dibahas lebih lanjut adz-dzakara wal unta, laki dan wanita. Ada pendapat di kalangan salaf. Ada dua. Yang pertama berpendapat bahwa laki dan wanita di situ adalah nabi kita, bapak kita semua, Adam dan Hawa. Naam, Nabi Adam dan Hawa. Adam az-zakar, kemudian Hawa adalah al-unta. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula Imam Hasan al-Basri rahimahullah dan Imam al-Kalbi rahimahullah. Asali pendapat yang kedua, yakni jami'ud dhukur wal inath min bani Adam wal baha'im. Pendapat yang kedua, maksudnya laki dan wanita adalah seluruh laki dan wanita min bani Adam, dari anak cucu Adam, yakni manusia, wal baha'im, dan juga dari kalangan binatang. Dari kalangan binatang ternak. Aslinya seperti itu, al-baha'im, jamak dari al-bahimah, yakni binatang ternak. Lianna Allah Ta'ala khalaqa jami'an jami'ahum min dakarin wa untha min naw'ihim. Pendapat yang kedua tadi beralasan bahwa Allah Ta'ala telah ciptakan semuanya mereka tadi min dakarin wa untha, dari laki dan wanita, min naw'ihim, dari jenis mereka. Nah, itu pendapat yang kedua yang lebih umum dibandingkan pendapat yang pertama. Ada lagi tambahan satu lagi, ada yang berpendapat bahwa kullu dzakarin wa unta minal adamiyyin dunal baha'im. Pendapat yang ini menyatakan bahwa semua laki-laki dan wanita dari kalangan manusia dan bukan dari kalangan binatang atau hewan ternak. Jadi sama seperti pendapat kedua, cuma pengecualian hanya untuk manusia saja. Dengan alasan lihtisasihim biwilayatillah wa ta'atih, karena kekhususan mereka, kekhususan manusia, biwilayatillah, untuk loyalitas kepada Allah, wa ta'atih, dan ketaatan kepadanya. Manusia disuruh taat, disuruh meletakkan loyalitas, beda dengan al-baha'im. Naam, yang mereka tidak diperintah seperti itu. Maka pendapat yang ini mengecualikan al-baha'im. Jadi al-dhakar wal-untha hanya dari kalangan al-adamiyin. Naam, itulah ayat yang ketiga. Berikutnya kita lanjutkan yang keempat. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yakum, naam, usaha kalian, la syatta, syatta artinya bermacam-macam. Sesungguhnya usaha kalian itu bervariasi, berbeda-beda, syatta. Nah, ayat ini merupakan jawabul qasam. Sebagai apa? Jawab al-qasam. Qasam tadi artinya apa? Sumpah. Naam. Kalau pada ayat yang pertama Allah sudah bersumpah, kemudian ayat yang kedua, maka di sana apa maksud Allah bersumpah tadi? Malam, siang, dijadikannya laki, dijadikannya perempuan. Maka Allah katakan yang keempat sebagai jawabannya, inna sa'yakum lasyatta, ketahuilah sungguh usaha kalian itu bermacam-macam. Yakni maknanya inna amalakum la mukhtalif, sungguh amalan kalian itu berbeda-beda. Dikatakan oleh Ikrimah rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan mufassirin ahli tafsir, bahwa as-sa'yu artinya adalah al-amal. Ya, inna sa'yakum. Sa'yakum itu sa'ya dengan kum. Sa'ya artinya amal. Inna sa'yakum, sungguh bahwa amalan kalian itu. Nah, menunjukkan dari ayat ini pada apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis selalu berdampingan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis. Di salah satu hadis Nabi menyebutkan annasu ghadiyan. Manusia itu kalau sudah pagi hari itu dihadapkan dengan dua pilihan. Famubda' nafsahu nam famu'tiquha. Dia bisa memanfaatkan di hari itu dirinya dengan sebaik-baiknya, maka dia selamat. Waba'a nafsahu famubiquha. Kondisi yang kedua, dia tidak bisa manfaatkan dari harinya, kemudian jadilah dia binasa. Siapa yang taat, dia lakukan aktivitas dari mulai dia pagi sampai kemudian kembali petang, dia bisa memanfaatkan, maka dia beruntung. Dengan keimanan, dengan istiqamah, dengan tauhid, dengan ketaatan dan sebagainya. Sedangkan sebaliknya, mereka yang justru tidak mengerti maksud dia dimunculkan di permukaan bumi ini untuk hidup, adalah dalam rangka ibadah, dia tidak mengerti bagaimana tujuan hidup, maka dia jalani hari seperti biasanya, seperti kemarin dan sebelum-sebelumnya. Nah, lalai, kemudian tidak tahu apa yang dia lakukan, untuk siapa, dan sebagainya. Maka sa'yakum la syatta, amalan atau usaha kalian itu bermacam-macam. Kata syatta adalah kata dalam bentuk jamak yang tunggalnya adalah syatid, syatidun. Ya, kalau tak di atasnya ada tasydid, maka dari sisi tunggalnya misalnya, maka syatid. Baru tahu kalau di situ taknya dua. Syatidun jamaknya syatta. Sebagai contoh lain, kata mardo. Mardo itu orang sakit. Bentuk jamak. Bentuk tunggalnya maridun. Syatidun maridun. Syatta mardo. Nah. Ada yang menyatakan dikatakan syatta itu karena litaba'ud ma baina ba'dihi wa ba'dha, karena saling berjauhan antara sebagian kepada sebagian yang lainnya, sehingga dikatakanlah dalam bahasa Arab syatta. Sehingga apa? Sa'yakum la syatta berarti inna amalakum la taba'ud ba'dhuhu ba'min ba'd. Amalan kalian terhadap sebagian yang lain saling berjauhan, saling berbeda. Li'anna ba'dahu dalalah wa ba'dahu huda. Karena sebagian orang ada yang berada di atas dolalah, kesesatan. Sebagian manusia ada yang di atas huda, di atas petunjuk. Faminkum mu'min wabirun, wakafirun wafajirun. Dari kalian ada yang beriman, ada yang birun, ada yang berbuat baik. Sisi lain kafir wafajir, orang yang kafir, orang yang fajir, yang durhaka, yang menentang. Wa muti'un wa 'asin, ada yang taat, ada yang bermaksiat. Saling tabaud, saling berjauhan. Sehingga dikatakan nam syatta itu nam karena saling berjauhan sebagian terhadap sebagian yang lain. Ada lagi yang berpendapat bahwa syatta karena mukhtaliful jaza, berbedanya balasan. Nam faminkum mutabun bil jannah, sebagian kalian dibalasi dengan jannah, surganya Allah. Wa mu'aqibun binar, sebagian yang lain ditetapkan atau terancam dengan an-nar. Pendapat yang lain lagi, pendapat yang terakhir adalah mukhtaliful akhlak, perbedaannya akhlak kalian. Faminkum rahimun wa qasin, dari kalian ada yang penyayang, ada yang qas, ada yang kaku hatinya, tidak ada sedikit pun lemah lembut kepada. Maka gimana cara mengobati orang seperti ini? Apa dikasih pil tablet supaya berubah? Disebutkan dalam hadis yang insyaallah kita pernah bahas, insyaallah mudah-mudahan kita masih ingat, disebutkan kata Nabi, kalau engkau lihat orang yang kaku hatinya, maka lembutkan dengan cara mengusap rambut anak-anak atau anak yatim, ya. Itu cara melembutkan hati. Atau mesti berbicara tentang anak-anak yatim. Nah, yang jelas bisanya seperti itu karena terdorong dari hati yang lembut. Nah, kalau belum bisa berarti masih kaku mungkin hatinya. Tsumma qasat qulubuhum, ya. Apa? Min ba'di dzalika kal hijarah, ya. Kemudian jadi kaku hati mereka seperti batu. Nah. Maka perbedaan dari sisi akhlak, ada yang penyayang, ada yang kaku, ada yang halim, ada yang penyantun, ada yang sebaliknya, ada yang jawat, yang dermawan, ada yang bakhil, dan yang semisalnya. Kita dapatkan makna syatta ada beberapa penafsiran. Nah, bahwa itu menunjukkan tentang perbedaan atau aneka ragam atau bervariasi, ada yang menyatakan variasi atau berbeda karena saling berjauhan sebagian kepada sebagian yang lain. Kemudian berbeda dari sisi naam, dari sisi balasan. Kemudian berbeda pula dari sisi akhlak. Kita lihat penjelasan Syekh Abdurrahman. Qauluhu inna sa'yakum, Allah yang bersumpah, maka yang disumpahkan terkait dengan ini. Inna sa'yakum lasyatta, ai inna sa'yakum ayyuhal mukallifun, sesungguhnya sa'yakum, amalan kalian, ayyuhal mukallifun, wahai al-mukallif, al-mukallif itu muslim atau orang yang dibah untuk menerima apa yang Allah tetapkan, yang diperintah dijalani, yang dilarang adalah dijauhi. Maka amalan kalian wahai al-mukallifun, la mutafawit tafawutan katsirah, adanya tafawut yang katsirah, banyak sekali. Wadhalika bihasbi tafawuti nafsil a'mal. Kenapa bisa seperti itu? Karena bihasbi tafawut, sesuai dengan perbedaan atau keterpautan nafsil a'mal, bentuk atau jenis amalannya. Nah, ada amalan ketaatan, ada amalan kemaksiatan, jenisnya saja sudah berbeda. Kemudian ada perbedaan pula yang banyak, selain dari jenis amalan juga miqdaruha, kadarnya. Dari sisi kadarnya pun berbeda-beda. Nah, iman yazid wa yanqus, iman itu naik dan turun. Orang yang naik imannya semangat dalam ibadah, orang yang lemah maka turun imannya maka lemah dalam ibadahnya. Itu dari sisi kadarnya. Wa nasyafiha, dan semangatnya dia dalam melakukan amalan tersebut. Wa bihasbil ghaya al maqsudah, dan juga dari sisi al-ghayah. Al-ghayah itu adalah tujuan. Al-maqsudah, yang dimaksud atau yang dituju. Tentu menjalankan amalan tadi punya ghayah, punya maksud tujuan apa? Yakni karena Allah. Ikhlas dijalankan tadi untuk apa? Untuk menjalankan pendekatan diri kepada Allah. Tapi kalau orang yang tidak ngerti itu, maka berbeda pula maksud amalannya. Maka dijadikannya al-ghaya al-maqsuda bitilkal a'mal, pada amalan-amalan tersebut. Hal huwa wajhullah al-a'la al-baqi, apakah amalannya itu wajhullah, mengharapkan wajahnya Allah, al-a'la al-baqi, yang maha tinggi, yang maha yaqa as-sa'yu lahu bibaqa'ihi, sehingga tetaplah orang yang beramal tadi dengan keberlangsungannya. Wa yantafi bihi sahibih, dan bermanfaat pula bagi pelakunya. Yakni amalannya tidak sia-sia, Allah akan simpan dan Allah akan balas di akhirat kelak. Am hiya ghayatun mudmahillah faniyah, ataukah sebaliknya dia menjadi tujuan yang mudmahilah, yang akan punah, faniyah, yang akan fana. Fayabtul as-sa'yu bibutlaniha, maka batallah orang yang berbuatnya, bibutlaniha, dengan batal dari tujuan dan maksud. Wayab mahil bid mihlaliha, sehingga jadi hancurlah dengan kehancuran yang disebabkan. Wahada kullu amalin yaqsudu bihi ghairu wajhullahi ta'ala bihadzal wasfi. Maka inilah setiap amalan yaqsud bihi ghairu wajhillah, yang dimaksudkan atau yang dia niatkan selain mengharapkan wajah Allah, bihadzal wasfi, dengan sifat tersebut. Kalau dia peruntukan bukan selain Allah, maka akan yatmahil, akan punah, akan binasa, akan fana, akan hancur, tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sementara dia di dunia mengira dia telah berbuat. Wa qadimna ila ma amilu min amalin, hamba tadi mengira, wa qadimna ila ma amilu, dan kami, kata Allah, dan kami telah tunjukkan, wa qadimna ila ma amilu, terhadap apa yang diperbuat oleh hamba tadi, min amalin, dari satu amalan di dunia, faja'alnahu haba'an mantura, maka kami jadikan sebagai haba' mantura, debu yang berterbangan. Ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mantura. Kenapa? Karena yang dia lakukan, maka di sini terbedakan. Nah, dari sisi kadar, nah, dari sisi balasan. (Tuh) Cukup ya insyaallah. 6, 4 ayat. 1/5 dari 4 berarti 1/5. Syadda bervariasi. Nah, maka dalam majelis pun syadda bervariasi, ada yang masih serius. Nah, konsentrasi, ada yang sudah di oglak-aglik kepalanya. Nah, walaupun sambil ditahan-tahan. Nah, maka dalam majelis pun bervariasi. Nah, inna sa'yakum lasyatta. Semoga dari apa yang kita bahas, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan apa yang kita bahas pula membekas, teringat terus. Naam, Allah lekatkan pada diri kita sehingga kemudian selalu kita mengerti terhadap makna ayat-ayatnya, terkhusus apa yang sudah kita bahas. Nah, dari apa yang dijelaskan apabila benar, tentunya adalah dari Allah Jalla wa'ala semata. Dan apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.